Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaAllah kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Mu'amalat Kontemporer Adal dibaca Ustaz, tema tentang asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan akidah seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu pasti memberikan ganti yang jauh lebih baik daripada yang diharamkan. Iya. Allah mengharamkan kesyirikan, Allah memberikan gantinya kepada kita ketauhidan, yang dengan tauhid kita sebagai manusia menghargai akal kita dan menghargai nurani kita dan menghargai kita bahwa ada kita adalah ciptaan Allah Azza wa Jal. Maka ini suatu hal yang sangat baik. Dengan syirik, apa yang terjadi? Manusia melakukan sesuatu hal tidak sesuai dengan logikanya. Dia menghinakan, meremehkan akal yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka setiap hal yang diharamkan oleh Allah, Allah mengharamkan perzinahan yang merusak manusia, menyebabkan timbulnya penyakit yang sampai sekarang manusia tidak menemukan obatnya. Dan Allah halalkan pernikahan yang dengan pernikahan Allah janjikan sakinah, mawaddah, warahmah didapatkan oleh pasangan suami istri ini dan mendatangkan keturunan yang selalu bertauhid kepada Allah Azza wa Jal dan menjadi bekal terbaik seorang manusia. Warisan yang terbaik seorang manusia adalah waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini adalah pusaka warisan yang paling berharga bagi seorang manusia. Allah mengharamkan riba, maka Allah menghalalkan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dengan riba yang terjadi adalah ketidakseimbangan kehidupan manusia. Jurang pemisah antara kaya dengan miskin sangat terlalu mencolok dan ini mengakibatkan dampak buruk yang sangat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu Allah mengharamkannya dan Allah berikan gantinya adalah jual beli. Ketika Allah mengharamkan perjudian dan gharar, termasuk salah satu bentuknya adalah asuransi yang telah kita bahas sebelum ini akadnya, di mana akad itu mengandung riba dan judi, maka para ulama mencari solusinya yang sesuai dengan syariat Allah dan pasti ada. Kalau tidak ada solusinya berarti ini memang sama sekali tidak baik bagi manusia. Ya, tapi pasti ada. Kalau manusia mencarinya akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal dan ini tugasnya para fuqaha, para ahli ilmu memberikan solusi kepada manusia dari sesuatu yang diharamkan dalam kehidupan ini. Terus. Oleh karena itu, ketika para ulama mengharamkan asuransi berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka mereka merumuskan penggantinya yang terbebas dari gharar, qimar, riba, dan dari sisi bisnis lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini mengingat asuransi merupakan kebutuhan manusia di abad modern agar kehidupan mereka lebih tentram untuk menghadapi risiko hari esok. Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami Divisi Fiqhi Rabita Alam Islami dalam muktamar pertama tahun 1978 setelah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan asuransi menyertakannya dengan fatwa asuransi Islami yang berbunyi Majlis Al-Majma' sepakat membolehkan asuransi kooperatif atau ta'awuni sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut. Ya, jadi di tahun 78 muktamar para ulama muslimin sedunia di bidang muamalat, mereka mengharamkan asuransi yang ada semenjak kemunculannya pada tahun 1700 sudah muncul di Itali asuransi ekspedisi melalui jasa transportasi laut atau kapal yang dinamakan dengan Sawkaroh, yang Ibnu Abidin, ulama mufti negeri Syam di waktu itu, beliau mengatakan ini hukumnya haram. Tetapi kemudian kebutuhan akan asuransi ini makin mendesak. Pada konferensi pertama, muktamar pertama kaum muslimin, para ulama Islam di bawah Rabi'atul Alam Islam di tahun 78, mereka menyatakan bahwa itu hukumnya haram dan memberikan solusinya dengan istilah ta'min ta'awuni. Ta'min artinya asuransi, ta'awun artinya tolong menolong atau kooperatif. Baik. Pertama, asuransi kooperatif atau ta'min ta'awuni merupakan akad hibah yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong menolong, meringankan beban kerugian dan ikut andil menanggung penderitaan saat terjadinya musibah dengan cara membayar sejumlah uang tunai yang dikhususkan untuk mengganti kerugian orang yang ditimpa musibah. Maka sekelompok orang yang bergabung dalam ta'min ta'awuni tidak bertujuan komersial meraup laba dari harta orang lain. Semata-mata tujuan mereka pemerataan risiko di antara mereka dan saling tolong-menolong dan menanggung sebagian risiko. Ya, ini bentuknya sebetulnya umumnya ada di paguyuban-paguyuban kaum muslimin. Ya, biasanya perkumpulan persukuan, apalagi persukuan RT, RW atau majelis taklim, di mana bila terjadi musibah masing-masing memberikan sumbangan. Cuman ini lebih diatur. Sumbangannya lebih diatur. Siapa yang ikut dalam sumbangan ini maka akan mendapatkan dari yang lainnya sumbangan. Ya. Bentuknya adalah hibah. Di mana dia sumbangan bukan tujuannya ingin mendapat kekayaan. Ada orang semoga saya dapat musibah, nanti banyak orang nyumbang ke saya. Ada orang berharap seperti itu? Mungkin ada, tapi ini syadz, jarang. Wa syadz la hukma lahu. Sengaja dia butuh biaya umpamanya untuk membuat suatu usaha, butuh biaya 1 miliar modal. Kata dia, saya cari pesawat yang bakal jatuh. Ah, kan nanti dapat klaimnya 1 miliar lebih kan ya? Ah, 1 miliarnya buat modal, 300 juta sisanya atau berapa ratus juta sisanya, ah, berarti hidup dia itu. Ala kulli hal, orang seperti ini kan jarang. Tujuannya mah untuk mendapatkan klaim ganti rugi tadi. Terus. Kedua, asuransi kooperatif atau ta'min ta'awuni terbebas dari riba dengan segala bentuknya. Riba fadol dan riba nasiah. Transaksi para peserta asuransi tidak termasuk akad riba. dan pengelola tidak akan menggunakan dana yang terhimpun dari para peserta untuk suatu transaksi riba dalam bentuk apapun. Ya. Pertama, syaratnya harus terbebas dari riba dengan dua bentuknya, riba dain dan riba fadl. Kemudian dana yang terkumpul juga tidak boleh dikembangkan dalam usaha yang mengandung unsur riba dalam bentuk deposito umpamanya, tidak boleh. Harus usaha real. Ya, terbebas dari riba. Riba ada dua bentuk. Sudah sering kita bahas kan ya? Belum? Sudah sering atau belum? Kok ketawa jawabannya? Takut ditanya tuh. Nah, riba ada dua, ada riba dain, ada riba bayi. Riba bayi ini ada namanya riba fadl, riba nasiah. Riba dain, pertambahan akibat hutang piutang, akibat akad qad, pinjam uang 10 juta, bayar nanti 11 juta. Ini riba dain. Terlambat dari waktu yang ditentukan, 11 juta tadi bertambah lagi. Perharinya 0, sekian persen dari besarnya angsuran. Ini riba apa namanya? Riba dain. Riba yang kedua, riba bayi, riba jual beli, yaitu 6 komoditi emas, perak, kemudian gandum ada dua jenis, ada bur, ada syair, kemudian kurma dan garam. Bila komoditi ini saling ditukar dengan jenis yang sama, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, kemudian gandum tukar dengan gandum, kurma tukar dengan kurma, dan garam tukar dengan garam. Apa syaratnya agar tidak terjadi riba? Harus sama banyak dan sama ukurannya dan pada hari itu tetap. Ya, dan biadin. Tidak boleh beranjak dari tempat akad melainkan sudah saling diserah terimakan. Uang kartal termasuk dia dalam kelompok emas dan perak. Karena di waktu itu emas adalah alat tukar dalam bentuk dinar dan perak juga alat tukar dengan nama dirham. Alat tukar orang sekarang adalah rupiah atau uang kartal. Maka dia masuk dalam kelompok ini. Maka menukar rupiah dengan rupiah syaratnya haruslah sama ukurannya. Ukurannya apa? Berat atau volume? Nilai, volume, atau nominal? Apa beda volume, nilai, nominal? Yang jelas apa yang tertulis angka di situ? Tertulis angka 10.000 itu yang dimaksud. Tulis angka 100.000 yang ini maksud, walaupun nilainya, nilai apa nilai? Nilai cetaknya. Kalau nilai cetaknya antara 100.000 dengan 1.000 beda berapa? Bisa nilai hakikatnya berbeda, nilai cetaknya. Allah Ta'ala intrinsiknya. Saya kira tidak sampai sejauh itu perbedaan nilai harga pembuatannya. Berarti yang dimaksud di sini adalah angka yang tertulis biasanya nominal namanya ini. Iya, nominal namanya kan ya. Maka syarat menukarnya haruslah sama dan tunai. Anda serahkan nominal 10 juta untuk sebagai premi asuransi. Terjadi risiko yang dipertanggungkan. Ya. Laqadallah. Terjadi risiko yang dipertanggungkan. Maka Anda mendapatkan apa? Jasa rumah sakit atau emas atau uang yang Anda dapatkan? Jawab. Anda bayar premi, umpamanya asuransi kesehatan. Terjadi risiko yang dipertanggungkan, yaitu Anda sakit dan Anda klaim asuransi. Yang Anda dapatkan apa? Jasa kesehatan, emas atau rupiah? Apa yang Anda dapatkan? Rupiah yang Anda dapatkan, akhi. Kesehatan Anda berobat sendiri. Iya atau tidak? Yang Anda dapatkan kan rupiah. Kalau betul jasa kesehatan, tidak masalah. Berarti ini saya belum lihat ada di Indonesia, tapi di negara orang ada. Saya waktu di Riyadh ada beberapa klinik yang memberikan jasa kesehatan, dia memberikan, membuat program apa namanya, iuran kesehatan. Anda bayar per bulan sekian, Anda mendapat perawatan A, B, C, D, E, F, G. Hah? Yang dikasihnya bukan uang, dikasihnya jasa. Hah? Ini tidak ada masalah. Dengan syarat diperkecil risikonya. Atau umpamanya mobil Anda langsung dengan bengkel. Anda katakan, kalau terjadi kerusakan A, B, C, D, E, F, G ini, saya dapat gratis dan setiap bulan saya bayar sekian ke Anda. Kalau dia setuju, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ternyata mobil Anda tidak rusak. Boleh atau tidak? Dilihat, kalau gharornya kecil, tingkat spekulasinya kecil, hukum spekulasi yang kecil boleh. Tapi kalau spekulasinya besar, tidak boleh. Makanya biasanya program kesehatan seperti ini, sebelum dia menyatakan mana yang akan di covernya, ya, dia akan cek kesehatan Anda, ya atau tidak, sehingga dia bisa menentukan. Tetapi walaupun dicek, tetap yang terjadi tidak sesuai dengan yang diperkirakan, ya atau tidak. Tetapi risikonya akan menjadi mengecil atau tidak? Mengecil. Risiko yang mengecil atau spekulasi yang mengecil, hukum asalnya adalah boleh atau tidak? Kan sudah kita bahas di awal tentang gharar. Boleh atau tidak? Boleh, kalau kecil boleh. Kalau gharar mutlak diharamkan, kita tidak bisa hidup. Anda beli rumah, Anda katakan, saya harus tahu ini tiangnya, besinya berapa besarnya, kemudian adonannya banding berapa. Kalau tidak, saya tidak mau kena gharar. Kemudian pasirnya dari mana? Kalau tidak, saya tidak mau gharar. Ya, tidak bisa. Atau Anda beli buah-buahan yang dimanfaatkan bagian dalam kulitnya, dalam cangkangnya. Beli durian. Anda minta buka satu persatu dulu. Bisa? Bisa, tapi harganya mahal. Iya atau tidak? Anda katakan kepada dia, Pak, saya mau sekilo durian semuanya dengan kualitas yang paling tinggi. Gak ada satupun enggak. Kata bapak itu, ini, asal enggak, buka dulu. Buka dulu, dan buka 10. Bapak itu yang hitung 10 atau sekilo. Hah? 10 tentu ini hitungnya, udah dibuka ada 10. Walaupun hasil yang terbaiknya adalah 1 kilo. Ya. Karena Anda tidak ingin gharar. Padahal ini gharar yang sedikit boleh. Ya, spekulasi yang sedikit, ijma para ulama hukumnya boleh. Baik. Kembali kepada asuransi tadi. Anda ikut asuransi kesehatan, baik syariah ataupun non syariah. yang Anda dapatkan apa? Jasa kesehatan atau rupiah? Rupiah kan? Kalau buktinya Anda tidak berobat, bisa enggak klaim asuransi? Hah? Tidak. Kalau asuransi kematian, Anda mati, bisa diklaim? Dari kuburan Anda mengklaim gitu. Kepada yang terhormat asuransi, tanda tangan dalam kuburan. Ya, taip. Berarti Anda dapatkan adalah uang. Yang Anda bayar pertama apa? Uang. Yang Anda terima kemudian apa? Sama nominalnya, ukurannya atau tidak? Tidak. Tunai atau tidak? Hah? Tunai atau tidak? Tidak. Anda bayar premi sekarang. Terjadi risikonya 3 bulan lagi. Jangka waktunya 1 tahun. 3 bulan lagi terjadi risiko. Hah? Klaim keluar setelah 4 bulan. Tunai namanya ini. Berarti ini riba atau tidak? Riba. Terjadi riba dalam bentuk tukar-menukar uang dengan uang tidak tunai. Terjadi riba dan ukurannya yang berbeda. Terjadi riba fadal dan nasiah. Kemudian ini juga mengandung unsur judi. Untung-untungan. Ketika terjadi risiko yang dipertanggungkan, Anda mendapatkan klaim. Ya atau tidak? Ketika tidak jadi, ada uang Anda hilang sama sekali. Uang tidak dapat dan pertambahannya pun tidak dapat. Pada saat Anda bayar premi, tahukah Anda akan mendapatkan sesuatu atau tidak? Hah? Tidak ada orang yang tahu masa depan. Dia buat asuransi kesehatannya 1 tahun. Atau asuransi jiwa 1 tahun. Perkiraan dia kalau meninggal di pertengahan tahun, dia dapatkan uangnya kembali dan berlebih. Kalau hidup sampai akhir tahunnya, maka uangnya hilang dan tidak ada kelebihannya juga. Uang di store-nya pun hilang tidak kembali. Apalagi kelebihannya tidak ada. Jelas? Pada saat dia ikut, dia tahu akan dapat atau tidak. Dalam tukar-menukar uang dengan uang atau buang dengan barang, yang tidak tahu akan terima barang atau tidak, ini apa hukumnya? Gharar, judi. Haram atau tidak? Nah, maka asuransi syariah harus menghilangkan ini. Menghilangkan unsur riba dengan 2 bentuknya dan menghilangkan unsur kimar atau perjudian. Baik. Terus. Ketiga, ketidakjelasan besarnya klaim ganti rugi yang akan diterima peserta asuransi kooperatif atau ta'min ta'awuni pada saat akad dilangsungkan tidak mempengaruhi keabsahan akad, karena akad ini adalah akad hibah dan gharar dalam akad hibah dibolehkan serta tidak termasuk judi. Berbeda dengan asuransi komersial, akad yang terjadi adalah akad tukar menukar. Ya, ini dikatakan oleh Pembitul Islami. Gharornya dimaafkan. Memang Anda tidak tahu berapa akan dan terima. Bisa jadi uang Anda hilang, ya, bisa jadi uang Anda kembali dan ada pertambahan. Ini gharar atau tidak? Gharar, tidak jelas akadnya. Apakah gharar mutlak diharamkan? Sebelumnya kita sudah bahas atau belum? Kapan gharar dibolehkan? Ada 4 kondisi gharar dibolehkan. Yang bisa jawab dapat buku cetakan terakhir, silakan hadiah. Tapi nanti setelah saya selesai ngajar, serah terimanya. Bolehkan hibah berkait seperti itu? Boleh insyaallah. kok tidak boleh, saya tidak jadi. Boleh atau tidak hibah seperti itu? Boleh. Akadnya sekarang, setelah terimanya nanti. Hah, saya bisa jawab keempat-empatnya. Kapan gharar dibolehkan? Pada dasarnya gharar hukumnya haram. Hah, tidak ada. Tadi sudah saya sampaikan. Batal? Batal. Sudah enggak ada yang tengkat tangan. Pertama, nisbah gharornya, persentase gharornya sedikit. Kemudian dia mendasar dalam akad. Ini tidak boleh. Kalau dia pengikut di dalam akad, maka hukumnya boleh. Apa contohnya? Sering saya contohkan. Asuransi hukumnya haram karena mengandung gharar. Tapi bila Anda naik pesawat dan seluruh transportasi, kalau untuk pesawat itu ditetapkan oleh pemerintah 11% dari harga yang Anda bayar itu adalah asuransi jasa. Tidak ada yang tahu. Jasa raharja. Umpamanya Anda naik tiket pesawat, pesawat dari Jakarta Surabaya, Anda bayar 1 juta. Itu bukan 1 juta penuh milik maskapai. Maskapai bayar 11% ke asuransi jasa raharja. Berarti berapa? 110 ribu itu adalah asuransi. Jelas atau tidak? Asuransi hukumnya riba dan gharar dan haram. Gharar, tidak jelas akan dapat atau tidak. Tetapi di sini asuransi mengikut ke dalam akad jual beli tiket. Paham? Hukumnya menjadi boleh atau tidak? Boleh. Yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil matbu'. Sesuatu yang hukumnya mengikut kepada yang boleh, hukumnya menjadi boleh. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual janin dalam perut induk hewan yang bunting. Ya. Umpamanya kambing etawa. Kalau sudah lahir anak harganya mahal. Maka dia beli masih dalam janin perut induk kambing etawa tadi. Ini harganya pasti lebih murah. Tapi unsur gharornya tinggi atau tidak? Spekulasinya tinggi. Maka Rasulullah SAW mengharamkan. Jelas? Kalau Anda beli kambing etawa betina yang sedang hamil, paham? Boleh atau tidak? Si penjual boleh. Si penjual memasukkan harga janin atau tidak? Hah? Kalau tidak dimasukin dia, rugilah dia. Tentu beda. Tentu beda antara kambing betina yang sedang hamil dengan kambing betina yang sedang tidak hamil. Pasti beda harganya. Dan kehamilannya pun bisa beda harganya. Hamilnya kecil atau besar? Besar mungkin sekali kambing keluar 5. Ada kambing 5? Berapa yang keluar? 3? 2? Ini mungkin 3 karena besar. Jelas? Ini boleh atau tidak? Boleh, karena yang janin mengikut kepada harga induknya. Jelas Anda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan menjual buah-buahan sebelum matang. Kalau seseorang datang membeli, bukan yang dibelinya buahnya, kebunnya, tanahnya, si penjual masukkan enggak harga buah yang sedang berbuah ini, yang belum matang ini? Masukkan, pasti akan dia masukkannya. Iya atau tidak? Boleh atau tidak ini? Kenapa boleh? karena dia mengikut, maka hukum qorannya dimaafkan. Ya. Tadi bagaimana tadi? Tiket tadi. Tiket pesawat. Boleh berarti? Boleh. Kan Anda beli tiket pesawat. Tapi kalau dipisah dia, Pak, harga tiket 890. Harga apa? Asuransi 110. Oh, saya tidak mau asuransi, Bu. Hah? Karena itu hukumnya haram. Itu betul haram. Tapi kalau masuk dalam tiket dan ada asuransi, hukum akadnya adalah halal karena dia mengikut. Sudah berapa tadi itu qoran dibolehkan? Pertama sedikit. Kemudian ikut. Silakan tambah dua lagi. Ada yang mau nambah? Ya udah, nanti antum baca lagi aja. Kita bukan itu pelajaran kita. Hah, terus.